jauh di mata, ku tahu dekat di hati kau tahu, tapi kini kau lupakan janjimu. Jangan kembali untukmu lagi, jangan harap